Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu di hari yang begitu indah ini, di kesempatan yang begitu berharga ini, di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu ingat kepada dirinya. Wasabbihu bukratau wa asila, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Dan ini merupakan satu kesempatan bagi kita untuk mengaplikasikan pesan-pesan Allah itu di dalam kehidupan kita dengan cara mengkaji Al-Quran dengan kebersamaan kita pada hari ini melalui Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita sayangi ini. Pada hari ini kita akan memasuki ayat ke-89 dari surah Al-Kahfi yang masih menceritakan seputar kisah perjalanan seorang raja yang penuh dengan kebijaksanaan, seorang pemimpin yang punya kekuasaan tapi dia pergunakan untuk kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa atba'a sababa. Kemudian dia menempuh jalan yang lain. Setelah selesai Zulkarnain berada di suatu tempat sebagaimana digambarkan di dalam keterangan ayat sebelumnya. Summa atba'a sababan hatta iza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiatin wa wajada 'indaha qauma qulna ya zal qarnaini imma an tu'azziba wa imma an tattakhiza fihim husna. Ketika dia sampai di suatu tempat di mana matahari terbenam di situ, ya, dia mendapati di situ ada masyarakat yang tidak beriman. Dan kemudian sebagaimana keterangan ayat sebelumnya sudah dijelaskan oleh para narasumber kita, di mana akhirnya di dalam ayat 89 ini summa atba'a sababa, selesai menyelesaikan satu permasalahan atau kasus, menyampaikan dakwah ajaran agama Allah Subhanahu wa taala kepada di tempat yang dia datangi, Zulkarnain tidak hanya berhenti sampai di situ saja, kemudian summa atba'a sababan, dia kemudian melanjutkan perjalanannya. Para pendengar rahimakumullah, menarik kalau kita perhatikan keterangan ayat 89 ini, ternyata seorang Zulkarnain tidak hanya merasa puas atau cukup dengan satu kondisi saja. Ya, ketika dia mampu menyelesaikan permasalahan di suatu daerah, dia tidak merasa cukup puas saja di situ, karena dia tahu bahwa ada tempat-tempat lain yang membutuhkan keberadaan dirinya, ya, sebagai seorang penyampai agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dia kemudian melanjutkan perjalanannya. Inilah sunnatullah kehidupan kita, di mana hidup itu tidak boleh berada dalam satu kondisi saja, ya, tetapi harus berubah-ubah kondisinya, ya. Di mana hidup itu kalau dalam kondisi akan membuat kita menjadi orang-orang yang cepat jenuh dan merasa akan sangat kesulitan sekali menjalani kehidupan ini. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan inna ardi wasi'ah fatuhajiru fiha, sesungguhnya ya bumiku ini sangat luas dan kamu bebas untuk berhijrah kemana saja yang kamu mau. Jangan hanya pada satu tempat saja. Dan kalau kita perhatikan keterangan ayat 89 ini, kita mendapatkan gambaran di mana terjadi pergerakan di dalam kehidupan. Ya, ini adalah merupakan sunnatullah, insting dan fitrah manusia, di mana pada intinya manusia itu selalu berusaha untuk bergerak. Dan memang salah satu tanda kehidupan itu adalah bergerak. Karena kalau ternyata hanya diam saja, maka walaupun dia hidup, dia dikatakan mati, karena tidak ada pergerakan sama sekali. Summa atba'a sababan, hidup itu harus bergerak, hidup itu harus dinamis, hidup itu harus penuh dengan inspirasi, harus kreatif, harus motivatif dan sebagainya. Harus berusaha untuk lebih baik lagi dari hari kemarin, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus berusaha untuk menjadi orang-orang yang terus memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita diperintahkan untuk menjadi seperti itu. Dan harus berusaha untuk menjadikan generasi-generasi terbaik ke depannya, karena memang pada intinya kita hidup hanya pada satu generasi, karena generasi yang kemudian itu akan menggantikan posisi kita. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Seandainya pun kalau ternyata generasi kamu saat sekarang ini adalah generasi monoton, generasi stagnan, generasi yang malah melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak akan ada generasi baru yang akan menggantikan generasi-generasi yang tidak baik ini, dan mereka adalah orang-orang yang jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya. Hidup itu adalah pergerakan. Hidup itu adalah selalu berusaha dan bekerja dengan keras, sebagaimana yang digambarkan di dalam kisah Zulkarnain ini. Seorang penguasa, seorang raja tidak hanya mau duduk saja di kursinya, di tahta kerajaannya. Dan itulah yang harusnya menjadi inspirasi kepada para pemimpin kita. Seorang presiden harus jalan turun melihat bagaimana kondisi rakyatnya. Jangan hanya di istana saja sehingga akhirnya dia tidak tahu perkembangannya. Seorang gubernur, seorang pejabat, siapapun dia pemimpin, dia harus turun ke bawah dan memeriksa bagaimana kondisi rakyatnya, sebagaimana dilakukan oleh seorang Umar bin Khattab ketika di malam hari dia keluar melihat kondisi rakyatnya, sehingga akhirnya dia menemukan ternyata masih ada di antara rakyatnya yang malah kelaparan, dan itu membuatnya menjadi tersadar dan melakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasinya. Untuk lebih menjelaskan tentang keterangan hal ini, ayat ini, maka bersama kita studio sudah hadir Ustaz kita yang tidak asing lagi, Ustaz Fajrul Haq. Kami persilakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Ayat yang kita kaji saat ini juga ayat bagaimana kita harus mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kita berada, baik itu kita lagi mengajar dalam kelas, baik itu kita ketika berceramah menganalogikan sesuatu atau memberikan contoh, yang mana contoh itu juga tidak menjadikan orang tersinggung ataupun yang lainnya, karena kita akan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini adalah walaupun ada jalan lain yang kita tempuh, tapi jalan lain itu tetap yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terpenting di dalam kajian kita. Ketika kita ngobrol dan sampai kadang membawa kita menceritakan bagaimana seseorang teman kita dengan kita bersikapnya, bagaimana dia bermuamalah dengan kita. Tapi jangan sampai apapun yang kita ceritakan itu kita jauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah akan yang memperkeruh persahabatan kita. Maka itulah sebabnya kita akan tidak melaksanakan yaitu perintah agama tentang silaturahim satu yang sama lainnya. Maka kita tidak akan pernah dapat memaafkan satu dengan yang lainnya, sehingga kita hanya menyimpan dendam, padahal itu diangkat dari sebuah pertemuan yang biasa-biasa saja. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, samihni, maafkan aku, limusamih karim, orang yang memberikan maaf itu adalah orang yang paling mulia. Itulah sebabnya kalau kita mengikuti sebab itu kita akan mendapatkan ridha Allah. Itulah pengertian dari summa atba'a sababa. Dalam pertemuan yang telah lalu juga pernah kita kaji kata-kata summa atba'a sababa, tapi dalam kondisi yang lain, dan ini juga dalam kondisi yang berbeda, tidak sama seperti apa yang sudah disebutkan dalam Al-Quran pada pertemuan yang telah lalu. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman ketika menyebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ayat demi ayat lain diulangi juga hal yang serupa, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu menunjukkan banyaknya jenis kemurkaan yang pernah dilakukan hamba-hamba Allah di muka bumi ini, tapi walaupun gitu tidak pernah lari dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga begitu, tidak akan pernah lari dari jalan yang sudah digariskan Allah, karena jalan itulah yang paling tepat kita kita lalui supaya kita tidak memilih jalan-jalan yang lain sebagaimana yang disabdakan Rasulullah. Kalaulah kita berpegang kepada Al-Quran dan Hadis, kita akan menjadi orang yang selamat di muka bumi ini, akan terhindar dari kesesatan. Itulah yang dijamin Allah dan Rasulnya. Begitu Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh narasumber kita tentang kajian pada ayat ini. Sebagai kesimpulannya adalah bahwa di dalam kehidupan ini kita harus mengaca kepada salah satunya adalah kisah seorang Zulkarnain, dan masih banyak lagi kisah-kisah lain yang menjadi tempat kita untuk mengaca diri, di mana kita seharusnya tampil menjadi orang-orang yang terbaik di dalam kehidupan ini. Bukan hanya sekedar baik, tapi menjadi orang-orang yang terbaik. Karena memang faman amana wa amila salihan falahu jazaanil husna, kata Allah di dalam keterangan ayat sebelumnya di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-88. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia tidak hanya mendapatkan kebaikan, kata Allah, tetapi mendapatkan husna yang terbaik. Ya, sedikit melakukan kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penghargaan yang jauh lebih baik dari apa yang dilakukannya. Oleh karena itu, mari di dalam kehidupan ini yang harus kita jaga adalah semangat untuk tetap melakukan kebaikan, konsisten di dalam melakukan kebaikan, terus melakukan pergerakan, terus menjadi orang-orang yang mampu dijadikan sebagai sumber inspirasi, sumber menjadi percontohan bagi orang lain. Tampillah menjadi seorang mukmin yang orang kemudian mengatakan, anak itu hebat sekali karena ternyata dia selalu beribadah kepada Allah. Salatnya tidak pernah tinggal berjemaah 5 waktu di masjid. Ini akan menjadi contoh, bukan menjadi anak-anak itu bandel apapun tak tahunya, kerjanya hanya nongkrong-nongkrong saja. Jadilah menjadi seorang mukmin yang menjadi percontohan bagi orang lain. Tengok itu, bapak itu, dia punya kekayaan, tetapi tidak pernah sombong dan bahkan berusaha untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Bukan malah menjadi orang-orang yang cemoohan orang lain, kaya tapi pelitnya setengah mati, na'udzubillah. Ya, bahkan kalau naik angkot, ongkos 1.500 dia hanya bayar 1.000 karena katanya tidak layak ongkos angkot itu, perjalanannya hanya sekedar beberapa meter kemudian dibayar menjadi 1.500. Ini adalah gambaran pencitraan yang tidak baik. Oleh karena itu, seorang mukmin wajib untuk menggambarkan dan menampilkan dirinya yang terbaik bagi orang lain, karena sebenarnya itulah salah satu bentuk dakwah kita untuk membuat orang akhirnya tersadar bahwa ternyata ada kebaikan yang harus dicontoh dan sangat pantas dan layak untuk dijadikan sebagai pegangan di dalam menjalani kehidupan ini. Oleh itu, beribadahlah dan tampilkan ibadah itu kepada orang, bukan karena ria, tapi sebagai contoh bagi orang lain. Belajar keraslah, karena ternyata dengan belajar keras kita akhirnya menginspirasi orang lain. Orang yang belajar akan mendapatkan kesuksesan dan kebaikan di dalam kehidupannya. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.